Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الناس Panjang nama semua kita teruskan kajian kita anda berumur karya Imam Bukhari rahimahullah sampai pada bab yang 259. Karya Imam Bukhari rahimahullah ada berumur baru manisam warahi awal makar bab seseorang yang mencari air hujan. Itu makna asal ikram kor, mencari air hujan, artinya berhujan. Bahwa seseorang yang berhujan di awal makar, pada awal turunnya hujan. قال الله تعالى حدثنا عبد الله بن ابي اسود namanya Abdullah bin Muhammad ابن ابي اسود قال حدثنا جعفر بن سليمان ابو بعيد seorang rawi yang shadiq tetapi dia punya pemahaman Syiah. Di sini para ulama hadis pada masa dahulu ketika mendapati seorang rawi itu dalam periwayatannya itu tidak pernah dusta dalam hadis, maka mereka mengambil hadis daripadanya karena kejujurannya, karena hadis yang ada padanya mengesampingkan dia. Itu pernyataan Imam Ghazali rahimahullah tentang orang macam ini. Lana sidquhu wa alaihi bid'atu. Untuk kami kejujuran dia dalam meriwayatkan, tanggung jawab dia bid'ah. Bahkan para ulama kita meriwayatkan hadis dari seorang tokoh Syiah. Dari Syiah, Syiah, ustaznya Syiah. Tapi orang yang sangat terpercaya dapat sangat jujur ucapannya, jujur periwayatannya, tidak ada dusta. Diambil oleh para ulama. Katanya Zahabi rahimahullah, kalau seandainya orang-orang Syiah itu kayak tokohnya ini, la sholat aqwalu, misalkan di mereka baik. Tapi yang namanya Syiah pada umumnya kan dusta. Tidak ada yang jujur. Ini pada masa dahulu mereka mengambil riwayat-riwayat dari ahli bid'ah yang jujur dalam meriwayatkan ini, yang jujur tulisannya, yang terpercaya orangnya. dalam rangka untuk menyelamatkan hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Bidahnya ditahdir. Adapun di zaman sekarang ini barakallahu fikum, bisa dikatakan tidak ada seorang pun dari kalangan ahli bid'ah zaman ini yang jujur, yang betul-betul terpercaya dalam meriwayatkan ilmu, yang terpercaya dalam menyampaikan ilmu, yang jujur ucapannya dalam menyampaikan ilmu, yang bisa memilah-milah antara bid'ahnya dan antara sunnahnya Rasul. Tidak ada. Maka di zaman kita sekarang ini yang diterapkan ialah pernyataan A'immatus Salaf, para imam-imam salafun shalih rahimahumullah, yang melarang kaum muslimin untuk menimba ilmu dari ashabul ahwa. Pernyataan Muhammad bin Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu agama ini. Juga boleh mengatakan dalam ayat yang lain, karena surayat aluna amnisnat, dahulu orang-orang tidak mempertanyakan tentang masalah sanad rawi-rawi hadis. Falamma waqa'atil fitnah, tapi tatkala terjadi fitnah banyak muncul kebid'ahan-kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan. Qalu sammu lana risalatan, maka para ulama mengatakan sebutkan nama rawi kalian. Karena baru ilah ahli sunnah fayakuruna minah hadithihim, maka para ulama melihat ahli sunnah maka diambil hadithnya mereka. Wa yanzuruna ila ahli bid'ah fala yanzuruna minah hadithihim, lalu mereka melihat lagi dari kalangan ahli bid'ah dan tidak diambil hadithnya. Di zaman sekarang ini menerapkan prinsip ini, maka dalam menimba ilmu agama Allah itu harus dari orang-orang yang di atas sunnah, yang jauh dari bagaimana pemahaman-pemahaman kita. Barakallahu fiik. Ja'far bin Sulaiman al-Khuzaimi suatu dalam artian tidak mencapai tingkatan imam dalam negara hadis. Tapi subhanallah, dengan takdir dari Allah Taala, Ja'far bin Sulaiman al-Khuzaimi bisa mempengaruhi, bisa mempengaruhi imam besar pada masa itu. Ia dari Imam Fakhruzzar bin Hammam As-Sam'ani rahimahullah. Yang punya kitab Musannaf Fakhruzzar, imam orang Yaman ketika itu. Fakhruzzar ini imam hadir, wabid, mungkin sabit, termasuk guru Imam Ahmad rahimahullah. Secara keilmuan jauh di atasnya Ja'far ini. Tapi subhanallah, Ja'far bin Sulaiman Ar-Rubai bisa mempengaruhi pemahaman Fakhruzzar, sehingga Al-Qur'an Al-Quran rahimahullah itu terpengaruh dari pemahaman Syiahnya siapa. Ketika diberikan alasannya ialah sehingga dia terpengaruh dengan wadir penampilan siapa, bahirnya soleh, subuh, khusyuk, baik, lembut, halus, ahli ibadah, sehingga terbawa dia bermaksud dengan siapa ini. Tetap akhirnya siapa pun menularkan pemahaman Syiahnya berarti. Dari itu para hukum diambil faedah penting oleh para ulama, larangan bermajlis dari ahli bid'ah walaupun kamu lebih alim daripada mereka, walaupun kamu lebih luas ilmunya daripada mereka, walaupun kamu tokoh ahli sunnah daripada mereka. Karena mungkin bid'ah itu sama, masuk dia tidak terasa. Dan juga pada ketua yang diambil, dia tidak boleh terpengaruh dengan penampilan sohir seseorang, tetapi harus melihat hakikat prinsipnya, bagaimana manhajnya, bagaimana akidahnya. Ini cerita sama Ja'far bin Sulaiman al-Thabit وثابت أكثر من بناني رحمه الله عن أنس الذي أنس المالك رضي الله عنه وأرضاه قال أصابنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مطر من نفع عنه بسلام dengan Nabi Alaihissalam matar air hujan. Jadi kami kehujanan bersama dengan Nabi Alaihissalam. فحصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثوبه عنه. Ternyata Nabi Alaihissalam membuka sebagian bajunya. Hatta asabahu al-matar, hingga terkena hujan. Dibuka bajunya, dibegini kan. Sehingga bajunya terkena air hujan. Ulang kami bertanya, lima fa'alta? Ya Rasulullah, kenapa engkau berbunyi? Qala Rasulullah SAW bersabda, li'annahu haditsu 'ahdin bi rabbih. Dikarenakan hujan itu baru datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih atau hadis sanad dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Akhrajah Muslim. Hadis ini warahmatullahi disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah pada bab di atas. Bab seseorang yang berhujan-hujan. Mengajikan ketika awal turun hujan. Itu diambil dari tindakannya Rasulullah SAW yang dikurangi lagi. Ketika hujan turun, awal pun hujan dibuka bajunya, kena bajunya, kemudian beliau tetap selain. Ini tindakannya Rasulullah SAW. Ditanya atas sebabnya, ditandakan hujan itu datang dari rohnya dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh sebagian ulama tindakannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini juga dalam rangka untuk tabarruk mencari berkah kepercayaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk yang baru saja datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, tindakan Rasulullah SAW menunjukkan boleh bagi kita untuk berhujan. Terutama awal turun hujan. Awal turun langsung kita kenakan badan kita dengan air hujan setelah hujan. Betul. Yes. Boleh. Terima kasih. Jika tentunya yang awal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam ilmu li'annahu haditsu 'ahdin bi rabbih. Nah, namun terkait dengan air hujan itu harus diperhatikan sisi kesehatan dan juga sisi terutama oleh anak-anak yang senang main air ya. Dan hujan masuk keluar. Nah, bukan air atas yang dimainkan, air di bawah yang dimainkan sama dia. Nah, para kawan tugas bagaimana? Semuanya hujan semuanya. Baik, hadirin para kawan dipahami oleh para ulama secara zahirnya bahwasanya matar air hujan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis rahim di rabbih. Sekaligus menunjukkan bahwasanya Allah di atas. Fil'ul hujan turun dari mana? Dari atas. Ya, turun dari bawah. Hujan turun dari atas. Itu berikutnya hujan. Hadis ini disebutkan oleh para ulama dalam buku buku akidah untuk isbat sifat fil'ul lillah. Menetapkan sifat al-ulu ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah tinggi di atas semua makhluk-Nya. Jadi pengertian hadis ini para ulama. Karena Rasul menjelaskan ayat hujan itu baru datang dari Allah. Dan hujan dari atas. Masukkan Allah di atas. Jadi merupakan prinsipnya semua kaum muslimin prinsipnya al-Sunnah. Allah itu alim ala jami'i qalbih. Allah Maha tinggi dan semua makhluk-makhluknya tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini pemahaman yang benar. sebagian ulama kita memaknakan yang dimaukan dengan mafar di sini ialah rahmat. Sebenarnya mengatakan rahmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hujan yang datang dari Allah. Mengatakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pemahaman yang salah. Itu pemahaman yang kaum Asy'ariyah, yang banyak menimpa suka ulama kita. Seperti Al-Imam Nawawi rahimahullah, juga seperti Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Barakallahu fiik. Maka pendapat sebagian ulama yang seperti itu ditolak. Tidak terima jika akan terpengaruh dengan pemahaman pemahaman Asy'ari yang menyimpang dan bertentangan dengan prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun mereka kita hormati, kita muliakan. Jika mereka ahli ijtihad, ya kalau benar wa pahala, kalau salah wa pahala. Allahu musta'an. Nah, ala kulli hal, yang diinginkan di sini oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah ialah tatayyibat manisam farafi awal al-matar bab sore berhujan hujan di awal turun hujan itu menunjukkan boleh para pelaku itu dengan dinyatakan Rasul alaihi salatu wassalam. Wa qala minallahu ta'ala pasal berikutnya bab annal ghadaka bab kambing itu berkah. Tapi itu diambil dari lafaz hadis. Jadi ada hadisnya Rasulullah SAW yang menyatakan al-ghanamu baraka, kambing itu barakah. Di antaranya disebutkan dalam hadis Urwah al-Bani radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan disahihkan pada Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam As-Sahihah. Rasulullah SAW menyatakan al-ghanamu barakah. Kambing itu sudah disebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam juga mengatakan begini. Terkait dengan keberkahan kambing dan juga diperbolehkan untuk sholat di kandang kambing. Di dekatnya tempat sembahan kambing. Juga hadisnya Ummu Salamah dari Al-Imam Tirmidzi. Juga hadisnya Ummu Halid, hadis Ummu Halid radhiyallahu ta'ala anha yang dikeluarkan dari Imam Ahmad dalam musnadnya, juga Ibnu Majah dalam musnadnya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah wa sahihah. Rasulullah SAW menyatakan ittahidu al-ghanama fa inna fiha barakah, ittahidu al-ghanama fa inna fiha barakah. Hendaklah kalian menjadikan kambing, bukan membahakan kambing, minum kambing. Setelah pada kambing itu ada keberkahannya. Itu saya katakan surat dari Allah Taala. Namun yang dilakukan dengan barokah itu ialah urut al-khairin ilahi fi shayin. Tepatnya, langgengnya kebaikan-kebaikan dari Allah pada sesuatu. Jadi sesuatu itu mendapatkan kebaikan-kebaikan yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan terus langgeng, terus ada, terus berkembang, terus tumbuh. Orang dikatakan barokah orang ini. Yang ini pada adik-adik kebaikan-kebaikannya. Kebaikan tadi dari Allah dan terus ada pada dia. Kambing itu barokah yakni makna pada kambing ada kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan dari Allah dan kebaikan terus ada, terus berkembang. Barokah. Jadi di saya mau di kalangan orang Indonesia, barokah ya barokah. Ya, dipahami dengan barokah. Kambing itu barokah. Masya Allah. Ya, pembahasan Islam itu sampai pada urusan kambing. Urusan kambing aja dibahas dengan tuntas seperti itu. Bagaimana kiranya dengan perkara-perkara yang lebih rinci, yang besar daripada kambing. Masalah akidah, masalah keimanan, masalah manhaj, masalah ibadah, masalah akhlak, masalah muamalah keseharian. Maka tentu lebih besar lagi itu yang membahas kambing dibahas. Baik, di sini menentukan Jazakumullah disebutkan bahwasanya kambing itu barokah. Keberkahan itu terkadang pada orang, terkadang pada hewan, terkadang pada benda. Terkadang pada orang atau pada hewan atau orang. Dan ingat, faedahnya, sesuatu itu dinyatakan berkah kalau memang ada nas Quran, nas hadis yang menyatakan dia berkah. Paham ya? Kalau tidak ada, tidak bisa kita klaim sebagai perkara yang berkah. Orang seperti para anbiya wal mursalin. Nah, yang namanya dan mereka orang yang berkah. Jadi ketika Allah mengatakan tentang Abdullah Isa alaihi wasallam beliau mengatakan wa ja'alani mubarakan aidama kuntu. Dan Allah menjadikan aku sebagai orang yang penuh dengan berkah di mana pun aku berada. Seorang hewan ini al-ghanam mubarakah pada kambing itu barakah. Benda pada segala sesuatu tentunya. Atau pada habatus sauda. Dikatakan sebagai habat mubarakah. Cinta hitam dikatakan sebagai hafal para kamu para benda. Ingat kesemuanya harus dengan nas ayat atau nas hadis. Kalau tidak ada, dan kita mengatakan itu berkah. Cara mengatakan fulan barokah, tidak bisa. Kalau kamu mengatakan ini rumah berkah, atau kamu mengatakan ini kuburan juga barokah. Nah, jadi saya pak harus dengan nafsu kitab sunnah. Nah, kemudian sesuatu itu ketika disebutkan dalam nafsu tadi sebagai perkara yang barokah, itu pertanda padanya ada keutamaan. Padanya ada keutamaannya. Orang menunjukkan atas fadilah pada dia. Hewan atas fadilah pada dia. Benda ada fadilah pada dia. Lalu yang jalan apa saja dikatakan kata barokah, oh, banyak keutamanya. Manusia, para dia, para nabi dikatakan barokah, jelas keutamanya. Barokah. Kambing juga barokah, maka dia juga banyak keutamaan. Kapan kita mengetahuinya, kapan kita tidak mengetahuinya. Kapan ilmu kita pernah keberkahannya banyak, kapan kata tidak tahu. Wa ma uhiitu min ma'in illa qalila ta'ala. Kamu dan berilmu berilmu. Nah, kalau kambing barokah berarti lebih afdal mana kambing sama sapi? Kambing. Masyaallah. Lebih enak mana daging kambing pada daging sapi? Kambing. Masyaallah. Lebih khasiat mana susu kambing bisa lebih sapi? Kami juga ya? Masya Allah. Saya telah kesini ada hari karisnya masalahnya. Saya telah kesini ada sekernya biasanya. Masya Allah. Kami. Kita baca riwayatnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ismail. Ismail bin Abi Ubayd al-Madani. Ismail bin Abdillah bin Abi Ubayd al-Madani. Dia ini rawi yang baik. Dikarenakan jelek apalagi Tetapi kami meriwayatkan dari pamannya, dari Imam Malik bin Anas, menjadi rawi iswah. Jadi kalau meriwayatkan dari orang lain, lemah. Daripada paman sendiri, kaus kuat meriwayatnya. Atau kalau hadisnya disebutkan dalam Sahih Bukhari, itu dikatakan kuat hadisnya, dikatakan Imam Bukhari menyeleksi riwayatnya Ismail. Kali ini Ismail meriwayatkan dari Imam Malik, sehingga kuat riwayatnya Imam Malik. Qala hadatsana Ismail, qala hadatsana Malik. Imam Malik mengetahui dari ibunya Ismail. Qala Ismail, paman Imam Malik dikatakan Ismail. عن محمد ابن عمر بن حلحلة عن حميد بن مالك بن خزيمة أنه قال في بركات هذا الحميد جيد إسناده الصحيح تركنا في الموانا دفع صحيح ويجب قال لك حميد كنت جالسا مع أبي هريرة في أرضه في العقيقة. Saya dulu pernah duduk bermajlis bersama Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda di tanah beliau di wilayah Al-Aqiq, sebuah tempat namanya Aqiq. Fa'atahu qawmun min ahli al-Madinah, tiba-tiba datang kepada beliau suatu kaum dari orang Madinah. Ala jawafin, menunggangi hewan tunggangan. Karena jalur mereka turun dari hewan tadi mau bertemu dengan Abu Hurairah. Qala Humayth, berkata Humayth, qala Abu Hurairah, maka berkata Abu Hurairah, idhhab ila ummi, wa Humayth, kamu pergi ke ummi, wa qul laha, katakan kepada ummi, inna ibnaka yuqri'u bis-salam, sesungguhnya putramu Abu Hurairah menyampaikan salam kepada ummi. Wayakul, dan dia mengatakan, afini na syi'a, tolong kami diberi makan sesuatu. Kenapa? Aku tanggung. Tolong siapkan makanan sedikit, harus sesuatu tahun ini. Mutus, main. Salah, kata Omen, setelah dia datang ke uminya berkirap. Sawaba'an salah kata Amrasin bin Syair, maka ibunya tadi meletakkan 3 pos syair. Wa syai'an, syair itu berlambang sedikit syair. Wa syai'an min zaidin, itu ibunya zaidin. Wa min, dan sekarang fi sahta, di sebuah nampan. Jadi ada fokus roki terbuat dari syair, 3 zaidun, 3 sahta. Kirangannya, nah, rotinya dicuil, kemudian dicelupkan di isinya zaitun, kemudian dari garam hilang. Masya Allah, enak. Kenapa enak? Gak biasa ya, jadi orang enak ya. Iya, orang kalau orang Indonesia itu makan opo. Zaitun rambutnya kayak gitu, lang, kayak garam lagi. Masya Allah, tapi nikmat, katanya sih, zaitun. Baik, bahwa ada ala rasi. Lalu itu semua diletakkan oleh umiknya Abu Hurairah di atas kepala. Potong. Fa'amal tuha ilaihim. Saya pun membawa ini makanan kepada tamu-tamu tadi. Falamma wadhahtuhu baina aydihi, maka tatkala aku letakkan di depan mereka, kabbar Abu Hurairah. Takbir, Allah Akbar. Wa qala, sambil mengatakan, alhamdulillahilladzi asba'ana minal khubus. Segala puji bagi Allah yang memberikan kami kenyang, yang mengenyangkan kami dengan roti khubus, roti syahid. Baca Allah yang ta'ala illa al-azwadah, setelah kita tidak memiliki makanan kecuali dua yang hitam, azwadah, yaitu al-tamru wal-ma, korma sama air. kamu milih mana? Milih roti syair, zaitun dan garam, atau milih air sama kurma? Milih mana itu? Hah? Hah? Nah, orang Islam kata kan milih kurma enak. Kurma kalau berbahaya ini. Tapi lagi tidak mengenyang. Sedangkan kamu makan kubus roti syair, hah? Kenyang. Roti yang bulat begitu. Satu aja untuk pertanyaan itu tahan lama ya. Bu, syair itu sifatnya tahan lama di perut. Para kawan. Di sini beliau berkata, Allah, alhamdulillah Allah kasih kamu kenyang dengan kubus syair ini. Setelah dulu hanya makan kurma dan air. Salam yusijil qawmu minafa'an syaitara. Namun kaum tadi, tamu-tamu tadi tidak menyentuh makanan itu. Lanjutin apaan nasihat tidak menyentuh makanan itu. Kalimat. Salam salam. Tatkala mereka semuanya pulang, kala berkata Abu Hurairah, ya benar ini, wahai anak pejabat, ahsin ila ranani. Hendaklah kau berbuat baik kepada kambing-kambing ini. Wamsahir ragam anha, usaplah ar-ragam dari badannya. Ar-ragam ada dua makna. Di mana kan tubuh, di mana kan ingus yang keluar dari tubuh. Jadi maknanya, hendaklah kau berbuat baik kepada kambing-kambing ini. Usaplah tubuh dari kambing-kambing ini. Bersihkan, kayak itu. Itu kanas atau bersihkan kotoran yang dari yang di hidungnya, di mulutnya, jelas. Wajib marah dan perbaikilah tampan kulitnya. Jadi kanjarnya yang bagus. Wafli fi nahiyatiha dan silakan kamu salat di samping kandangnya. Fa innaha min dawabil jannah, sebab kambing ini termasuk hewan-hewan surga. Jawab Husain. Walladzi nafsi biyadihi, sungguh demi Allah zat yang jiwaku tangannya. La yumshi hampir-hampir saja. Ayatiya ala nasi zaman, datang suatu masa pada orang-orang ini. Takulu kullatu minal ghanam. Alhamdulillah itu serompok, sekawanan. Hampir-hampir muncul datang suatu masa pada umat ini. Satu kelompok kambing. Alhamdulillah suatu lebih disintai oleh empunya. Min dari marwah, daripada rumahnya si marwah ini. Ini kali kamarwah itu. Ini antara Abu Hurairah dengan isnad yang sahih, dengan sanad yang sahih, barakallahu. Syaitnya yang diinginkan di sini oleh Imam Bukhari rahimahullah pada kata-kata tadi, ahdi ila banami wamsahir ragama anha wa'adid maraha. Dan kata-kata beliau, fa'innaha mundawahu jannah. Ini kawilannya kamu. Kami itu hewan barokah, termasuk hewan-hewan surga, kata mereka. Maka di antara konsep wajibnya, kamu harus berbuat baik pada kami tadi. Yang bersih mengurusi kambing, jangan dibiarkan berlepotan, jangan dibiarkan kotor-kotor debu, jangan dibiarkan apa namanya mukanya berengen, tapi yang bersih. Kalau yang bulunya lebat, dimanjakan bersih. Baik itu dia bersih, mukanya bersihkan, masya Allah. Kandangnya dirapikan, dibaguskan. Kalau dia kamu sejauh saya bapak gini, jangan di sana itu tidak artinya ya kan yang kami tapi yang bagus yang rapi yang bersih nah ini akarnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebelum itu mengatakan nanti di akhir zaman sekawanan kambing-kambing ini lebih dicintai oleh orang daripada rumahnya marwan itu nanti di akhir zaman ketika terjadi fitnah yang sangat besar. Ketika dakwah sudah tidak lagi kezinaan. Ketika amar ma'ruf nahi munkar sudah berjalan. Ketika hawa nafsu seperti ini. Ketika orang suka keranjingan dunia. Ketika semua orang berikut rahim hawa. Ketika itu yang dianjurkan ialah uzlah tamah. Kita harus uzlah mengasingkan diri secara total, menjauh dari semua orang. Kemana? Ke puncak-puncak bukit. Membawa apa? Disebutkan dalam hadis membawa kambing. Dikatakan sama Rasulullah SAW, Yusuf ayyakuna khaira malil Yusuf ayyakuna khaira malil mar'in muslim ghanaman yasba'u fiha sya'ban jibal yasiru bidinihi minal fitan. Katanya Rasulullah, hampir terjadi pada umat manusia ini suatu masa di mana harta yang paling baik bagi dia adalah kambing-kambing. Dia menelusuri dengan kambing itu lereng-lereng bukit. Dia lari membawa agamanya, lari menyelamatkan agamanya dari fitnah fitnahnya. Terus nanti dia akan sama. Yang disuruh Rasul hewan apa itu? Kambing. Dikarenakan kambing hewan. Tidak mengatakan hampir-hampir nanti harta itu baik mau beli Innova. Tidak ada ya. Gak ada jelas kambing. Yang dibawakan jelas kambing. Yang pertama dikarenakan kecil dengan sampang untuk bawahnya. Dan yang kedua bukan. Bukan kambing. Nah. Dulu dia sukai daripada istana-istana yang ada ketika itu. Gedung mewah ketika itu. Gedung yang kaya langit ketika itu. Dunia dan isinya itu. Dunia menyesatkan ketika itu. Dunia bikin dia terfitnah ketika itu. Dunia bikin dia menyimpang ketika itu. Jadi kampung tidak. Allah SWT. Itu kebunan. Sehingga berulang. Saksi yang punya kampung itu. Berulang kampung-kampung. Apakah ada anjuran untuk memelihara kambing? Jawabannya, apakah ada anjuran untuk memelihara kambing? Ada. Dari mana itu? Dari sini. Nah, kan dari hadis yang lebih tegas lagi. Yang saya bacakan, hadisnya Ummu Halid radhiyallahu ta'ala anha, katanya Rasul, "Ittaqu al-ghanam fa inna fiha barakah." Ambil kambing, pelihara kambing, karena kambing ada berkah. Masya Allah, punya rame-rame, punya kambing ini. Nah, di tengah kota dia punya kambing ini. Apalagi yang tinggal di pemukiman dan di perkampungan, di perumahan. Ada kampung di rumahnya dia, baunya luar biasa. Nah, mau ke kampung ini, maka berarti harus tempatnya untuk bisa menguruskan kampung. Invest kampung di mana, gitu. Daerah-daerah yang bisa mengurusi kampung. Niatkan keberkahan. Sebelumnya yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Apa keberkahan yang wajib? Jawabannya, tidak wajib. Berkahan yang tidak wajib. Tapi dihasilkan Rasulullah SAW. Masya Allah. Hadis ini Abu Akar ini memiliki banyak faedah. Di antaranya, bolehnya seseorang itu memiliki tanah, simpanan tanah. Syarat yang boleh punya tanah di akhir. Dan itu tidak mengurangi nilai kezuhudan. Dan itu tidak menunjukkan orangnya seperti dunia. Cinta punya apa? Yang penting prinsipnya dia bukan orang yang betul-betul diperbudak. Semata-mata ternyata boleh. Ini membantah pemahaman sebagian pihak yang menyatakan seseorang itu tidak boleh menyimpan sedikit pun harta dalam sehari. Jadi berapapun harta yang kamu miliki pada hari itu, kamu gunakan untuk kepentingan pribadi kamu, keluarga kamu pada hari itu, ada lebihnya harus disekat. Kalau tidak, diancam dengan neraka. Untuk menandungnya pemahaman ini. Berdasarkan ayat Allah, Rabbul Alamin, yakhzun al-dhahab wal-fiddah, wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Ya tahu. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya fi sabilillah, diancam dengan jahannam. Dalam ayat ini. Berikutnya pemahaman, tidak boleh itu berharga. Tidak boleh menyimpan harta. Kamu usaha hari ini menghasilkan uang 50 juta. Kita contoh. Apa enggak ada? Ya ada. Walaupun sekedar diadakan omongannya kan gitu. Tapi cara nyatanya enggak ada juga gitu. Sehari 50 juta. Dengan pemahaman seperti ini, kamu menggunakan silakan dengan kamu. Makan kamu, minumnya kamu, anak kamu, si kamu dan kerabatnya. Jangan menurut saya, ada lebihnya harus kamu infakkan. Kalau tidak, termasuk menyimpan harta yang diangkat dengan neraka. Alhamdulillah. Nah, betul apa kan pemahaman seperti ini? Salah. Tidak apa ayat ini jelas. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, emas dan perak itu kan dulu menyangkut emas, ya perak itu dua harta. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menyimpankan ya bisa bilang mereka mendapatkan harta yang sangat penuh dan tidak si ayat ini gimana pak? Ayat apa? Boleh dijakati. Berarti ayat ini pemahamannya bagaimana? Kalau dijakati boleh. Masya Allah. Tahu dari mana saja? Ya begitu ya. Subhanallah. Artinya secara fitrah, fitrahnya kita langsung ke sana pemahaman. Dan itu pemahaman betul. Itu pemahaman semua sahabat. Pemahaman seluruh sahabat. Yang bukan dalam tafsir-tafsirnya para ulama. Yang paling gampang lihat tafsir mutakhir menerangkan dunia. Hanya ada satu ketika itu pemahaman Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu apa yang disepakati oleh para ulama. Abu Dzar itu bisa pemahaman juga. Apa namanya? Nasrul ini macam para ulama. Itu yang disepakati oleh para ulama. Itu pun ada kami yang dijadikan oleh beliau radhiyallahu anhu. Para ulama. Semuanya mungkin. Di antara argumentasinya ialah seperti dua kita ini. Bagaimana? Dan zaman dahulu banyak para sahabat banyak kaya raya yang hatinya melimpah, ya, yang melimpah. Utsman bin Affan dikenal sebagai kaya pada saat itu dan tidak disebutkan dalam satu riwayat pun. Beliau mengungkapkan semua hartanya pada hari ini dan menyimpannya. Bukti beliau menyimpan. Bukti beliau menyimpan ialah ketika Rasulullah SAW menyatakan man jahaza syaisal usra falahul jannah, barang siapa yang mempersiapkan perlengkapan-perlengkapan pasukan al-usra di Mekah Pusat dan Rasulullah disiapkan oleh Nabi Utsman separuh pasukan itu kan menunjukkan sudah punya jaringan ya, sudah punya jahat sebelumnya kalau belum nyari ya enggak apa ya nyimpan dia. Ya baik. Hah? Nah, itu pemahaman yang pemahaman yang yang betul. Silakan Anda menyimpan harta Anda. Tapi jangan terbuang. Kalau harta benda tadi itu termasuk harta yang terkena kewajiban zakat, maka wajib dikeluarkan zakatnya bila mencapai nisab dan haul. Kalau Anda sedang mengeluarkan zakat, maka tidak ada masalah bagi Anda rugi, pasti saja. Tetapi kalau Anda punya harta dan tidak dizakati, pada kalau berzakat, maka terkena ancaman. Ancaman orang-orang yang menyimpan harta dan tidak mau zakat. Nah, saya katakan demikian itu tidak akan pemahamannya itu pada zaman dahulu. Ternyata pemahaman yang saya sebutkan tadi ada di zaman sekarang ini. Saya ada di zaman sekarang ini. Dan lebih mengherankan lagi itu adanya pada orang-orang yang juga mengaku dirinya menyebarkan dakwah salafiyah. Aneh mana ya kan? Betul. Orang seberangkana, jadi ya, alhamdulillah. Hah? Ya, nggak beres ya. Orang seberangkana. Paham mbak, saya orang seberangkana ya. Sudah, itu orang. Orang seberangkana. Tetangga sebelah. Dan menyapa tetangga sebelah saya. Di rumah sana, tetangga sebelah saya. Tahu kan? Tetangga sebelah saya. Nah. Karena Allah. Itu menyampaikan pemahaman semacam itu tak lain di kalangan masyarakat umum. Saya baru ngerti ketika dilapori sama ibu tadi. Saya kan orang pribumi yang itu juga komposil terus juga masih ada hubungan familian dengan saya. Makanya tanya itu kan akhiran datang ikut pengajian itu dikasih ilmu ini. Jika boleh menyimpan harta itu harus diinfakkan di sabilillah. Berapapun yang kita hasilkan pada hari itu gunakan untuk kepentingan kita. Lebihnya harus diinfakkan. Kalau simpan terkena ayat ini, ancaman yang melaka. Contoh, maksud saya contoh. Misalkan suaminya ibu ini dalam sehari menghasilkan uang 1 juta. Ya gunakan untuk kepentingan keluarga, sebenarnya diinfakkan di sabilillah. Kalau tidak, maka anda akan terkena ancaman. Ese kira-kira di dunia heran, aneh kiri orang apa ini. Nah, saya yang lapor, saya yang lapor ya hubungan family. Ya apa ini? Pemahaman ke ini, pemahaman apa? Masuk ke oleh nyimpan duit. Dia gak boleh ke siapa. Masuk kafir doang sedekah, kalau minta mau kafe, atau sini, pasti apa tu? Tinggi, hee, kamu lagi ni, hee, di mana? Oh, nak sebelah, iya. Ngomong apa? Ya, kata-kata mukanya orang kaya ni lah. Jadi, sangat seperti itu. Ibu semuanya pada heran dan pada gelisah ini. Jika orang mati. Nah kalau dari kita ya apa lagi? Kita masih punya jangka panjang anak-anak dan segala macam. Loh, tak apa dari ini? Apa dari ini? Sembuh kok yang ngomong mau. Ah, repot ini. Saya tahu, saya tahu dari ini. Loh, orang apa dari ini? Kita ambilkan. Tidak ada jauh-jauh tafsir di negara ini. Nih, rumah ini anak pedagang ayam. Jelas nanti orang-orang yang menyimpan harta, menyimpan emas dan perak dan tidak membelanjakannya, tidak menginfakkannya diancam dengan neraka jahanam nanti ya. Kenapa? Tapi pemahamannya tidak seperti yang tadi. Pemahaman yang menyalahi seluruh pemahaman para sahabat. Maksud ayat ini ialah orang-orang yang menyimpan harta dan tidak mengeluarkan zakatnya. Itu pun kalau hartanya termasuk imam-imam kosongan, mencapai lima sampai itu hal. Mau baca? Iso, aku tu mau kata pesan apa? Saya kan tadi harapnya, kasih mengatakan kalau sudah terlalu cara pandang, mungkin tak? Hai, belajar tu yang benar. Apa? Belajar, belok-belok wongi. So mentang-mentang sinom, tak dipancing. Mentang-mentang tua, mentang-mentang tua dulu mohon. Tahu tak? Yang muda maksudnya saya ini. Jangan mentah-mentah saya masih muda, kamu gak memandang saya. Belum tentu yang muda itu goblok. Nah, jangan memandang yang tua. Ya, beliaunya yang sudah tua ya. Tua itu panjang juga. Belum tentu tua itu dialih. Nyatanya ada di pemahaman. Jadi ini kerja. Kekelipannya kerja. Allah Taala. Ya. Nah. Jadi gimana? Lanjut ya. Hadis ini ada kaitan yang berikutnya. Yang inti ialah ikramu dulu, memuliakan kamu dengan memberikan suguhan semampu kita. Di sini Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arba ketika kedatangan tamu dari ahli Madinah meminta Khumais bin Malik untuk datang ke ibunya supaya membawa makanan dari ibunya. Dibawakan yang namanya roti syair, minyak zaitun. Adanya itu alhamdulillah. Kemudian sudah menunjukkan bahwasannya tamu itu tidak harus memakan makanan yang disuguhkan. Berkata kalau yusibil qawmu minat wa'ami syaitah, kaum tersebut tidak menyentuh sedikitpun makanan tadi. Kenapa? Tuan rumah punya kewajiban memuliakan kamu, dan kamu tidak berharusan untuk memakan hidangan yang suci. Tapi lebih apa lagi ketika di kota pada puasa dalam rangka menyenangkan tuan rumah. Juga dalam hal ini dalam riwayat ini diwarakan masuk kepada kalian yang penting juga, yaitu syukur nikmat, mensyukuri nikmat yang ada. Tindakan sahabat yang mulia Abu Hurairah. Ketika Khumais bin Malik membawa sesuatu dari ibunya, ternyata isinya ya roti syair, khubus dari syair, ada zaitunnya, ada garamnya, takbir langsung. Allahu Akbar. Itu menunjukkan bahwa dulu kami makan kurma sama air, sekarang Allah kami memberikan kekenyangan dengan khubus. Itu padahal roti syair sama zaitun sama garam. Yang kalau aku dihidangkan yang seperti itu, gak boleh itu. Nah gitu ya. Lalu bagaimana kiranya keinginannya lebih daripada itu? Yang aku merasakan selama ini, gak roti sama garam sama minyak zaitun yang aku merasakan sekarang ini. Iya, mantap soya isa. Enak? Mantap soya isa. Sate ya film. Dulu, nasi. Lautnya tempe, tahu, telur, ayam, rokok, dan segala macamnya. Itu bagi aku lebih nikmat, lebih zen daripada khusus tadi. Maka perlu yang namanya syukur nikmat, mensyukuri nikmat yang ada. Syukur nikmat itu dapat akan muncul tatkala kita mengambil pelajaran dari masa lalu kita yang keterkurangan. Jangan memandang kegiatan kita yang makan enak. Betul ya? Langsung dapat suguhan. Ya, datang ke sini di kesuruhan sini disuguhi sama iklan-iklan sini nasi bungkus. Masya Allah. Ono sengeri, ya ono tempe nih, ya ono sabli, ya, ya ono keringan nih, kata ya ono ayam sekarang. Para kelas itu. Maka aku membayangkan yang di bawah ini. Alhamdulillah. Nah, kalau di pondok sana nasinya cuma nasi lalu karena enggak ada lauknya. Di sini ono cekere, yo ono gorengan, yo ono ayam, yo ono sambele, kadang yo ono lewene barang. Masyaallah. Alhamdulillah. Syukur aku. Sekarang kau bayangkan aku cekere. biasa. Jadi kalau makan biasanya sehat, pakainya itu bebek. Gini pak, ini ya pak. Jadi gitu. Makan itu biasa, sampingnya 10 sendok, sop kambingnya tak mangkok. Nah, kemudian tetel-tetelan yang lain juga tak mangkok. Tapi apa nasinya tidak sak bungkus ini kita tak wakil juga deh pak. Dan gitu. Tidak syukur aku. Yang muncul kelulusan. Kukur nikmat. Allah Mustah. Maka ada sebagian dari kan sahabat yang mulia. Padahal yang menurutkan kami zamannya Rasul dulu. Al-Aswada. Kurma sama air itu zamannya Rasul dulu. Sehingga kita terus sama boleh. Alhamdulillah sekarang itu seperti Allah yang memberi ketenangan kepada kami dengan fokus seperti ini. Ketika dulu kami yang punya makanan kecuali kurma sama air. Terus beliau dulu kan sama selalu susah ya. Paham ya? Sahabat ini dulu dalam setengah harus susah. Harus susah itu yang tidak diajar masjid. Karena tidak punya keraguan ketika itu. Terus beliau kediaman kemasinya seorang diri. Nah bawa keluarganya. Padahal keluarga ini termasuk anak para suku Daus Yaman. Ningrat Yaman itu. Pergi ke Madinah, masuk Islam, tidak bawa apa-apa. Tidak punya harta, tidak punya kerabat, tidak punya persiaan dan segala macamnya. Harus susah. Dia bernas. Ada masih makan, makan. Rasulullah ngasih kiriman, makan. Kalau tidak, dia lapar. Dan terus dia mengalami kelaparan yang luar biasa. Jadi jangan merosot. Setelah waktu wahad. Setelah waktu wahad. Setelah waktu wahad. Pada masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Allah Abu Hurairah itu ditunjuk sebagai gubernur wilayah Bahrain menggantikan Al-Ala ibn Hadram. Bahrain itu menjadi dahulu kala negara kaya, wilayah kaya. Nah itu jadi amir gubernur dia nggak makan kurma sama air lagi itu sudah lain apa namanya kehidupan beliau. Bahkan ketika beliau melap menggunakan tisu, menggunakan kain itu. Bahin-bahin Abu Hurairah. Berarti salah Hurairah. Maka jadi sekarang ya. Dulu Abu Hurairah bikin. Ingat ya dulu lagi Pak. Dulu sopan kantin pakaiannya. Tidak punya apa-apa. Dia bermasjid, kelaparan dan segala. Ingat ya dulu. Sini syukur terus. Sakit-sakit ya gini ya. Masya Allah. Sakit-sakit pakai tisu ya. Dulu buru-buru pakai tisu kan foto langsung ini bilang macam-macam para itu bukan susu ni lah dia yang orang pemusuh dia yang mungkin kondisi atau mungkin kondisi orang lain jadi kan contoh orang pernah kiri sebelumnya terus jadi orang kaya dia mata kiri musuh. Kalau dari dulu sufi terus, ya pada orang lain, pada orang lain yang tak seperti kami, yang mesti tapi Allah Subhanahuwataala walaupun Allah super ini kita di pertama super di depan ada unsur kona apa, nerima, ono fokus, karena zaitun Allah Bismillah ada fokus, ada gula kambingnya, alhamdulillah, insyaallah gitu ya. Ada khusus Rabi Maryam, ada madunya, Masya Allah, Barakallah. Sama lagi dengan jahwat Arab. Tuh, kalau jad lagi di situ, syurumnya panah. Syurum nikmat, dengan panah. Luar biasa. Banyak kawaih yang kita ambil. Satu lagi. Kita baca di kata-kata baik. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسماعيل الازرق عن ابي عمر دينار بن عمر البزار orangnya kerdah termasuk orang yang mempercayai atau mengimani kenabian al-muqtar tidak diusul apa dulu pada waktu setelah wafatnya Rasul ada orang yang mengaku jadi nabi yang palsu namanya Mu'tal bin Abi Umayyah As-Sakafi. Orang ini termasuk yang kaya yang beriman dengan ini. Orang ini kita katakan saja. Ali bin Hanafiyah Muhammad bin Hanafiyah putranya Ali dari Yaman. An Ali radhiyallahu ta'ala anhu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu arha. An Nabi sallallahu alaihi wa sallam qala, qul Nabi alaihi salatu wa salam bersabda, asy-syaatu fil baiti barakah. Sabar barakah di rumah. Wa syaatani barakatan. Wal kambing dua barokah. Wal salam barokah. Kalau tiga kambing banyak berkahnya. Hari ini Bible sudah lemah sekali status hadisnya. Maka kita pakai cukup dengan hadis sebelumnya. Kemudiannya Purwadadi yang mengatakan Al-Banamu barokah. Kambing itu adalah berkah Allah Ta'ala alaihi salam untuk materi khususian. Dan insyaAllah teruskan beberapa teman berikutnya berkata yang berikutnya lagi tentang masalah khunta insyaAllah ta'ala. Masya Allah. Ya ada kak, ada yang berikutnya kan? Wallahu'alam bishawab. Kalau boleh tahu siapa yang mengeluarkan akar tadi dari sahabat siapa? Nah itu kalau kita cek masya Allah. Akar sahabat tadi ya boleh lah. Apa? Kita cek lagi soal. Pengetahuan saya wallahu'alam bishawab. Allah. Katanya anjur untuk makan dari kami ini. Masya Allah. Program kambing dia berjali ya. Allah, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Masih cek kembali. Jalan. Tanpa dia unang, maaf, mau sanggit. Masya Allah, saya ingin anda, saya perlu tawar. Allah, saya